بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. إذا عرفت هذا فأخذ لك فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وغير ذلك، ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر، وهذا أولى لأن البالغ ربما احتال لنفسه، فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم، وإلا أثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية. ولك الله بعضاءتي وَلَكُ اللَّهَ بِعُضَاءَةِ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang definisi atau ta'rif apa yang disebut dengan laqid. Jadi laqid itu adalah suqullu sabiyin da'in lakafidalahu. Setiap anak yang belum balig, mumayyiz atau tidak mumayyiz, da'in dia hilang. Artinya al-manbur dibuang. La kafilalahu, dan tidak ada yang merawatnya. Tidak ada yang menanggung nafkahnya. Kemudian setelah itu, idza arafta hadza. Definisinya sudah, kemudian idza arafta hadza. Kalau kalian sudah tahu apa itu laqid, fa akhdhul laqiti, maka menemukan atau mengambil anak yang dibuang, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu ya wajib bagi semua orang, tapi kalau dikerjakan salah satunya maka cukup, tidak perlu lagi mengerjakan kewajiban tersebut. Jadi fardu kifayah, kalau memang betul ya, kalau memang betul ada laqid itu. فَأَخْذُ الْلَكِيْتِ فَرْضُ كِفَيَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَوَنُوا. Karena dikatakan fardu kifayah, karena ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَعَوَنُوا, dan saling tolong-menolonglah kalian. عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Maka karena ini perintahnya untuk seluruh orang, tapi laqid yang ada hanya beberapa orang, maka cukup dikerjakan sesuai dengan kewajiban itu tertunaikan. Makanya hukumnya fardu kifayah. Wa ghairu dzalika, dan ayat yang lain, banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan kewajiban bagi sebuah komunitas muslim untuk merawat laqid, merawat anak yang dibuang. Wali annahu, dan selain itu dalilnya juga bahwa laqid, anak yang dibuang itu, adamiyun, yaitu manusia, lahu hurmah, yang memang punya kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang dalam pandangan syariah, adami ibnu Adam itu makhluk yang punya kehormatan. Karena dia punya kehormatan, maka kita punya kewajiban untuk menjaga dia. Bahkan ketika dia meninggal pun begitu, kita punya kewajiban untuk menjaga auratnya tidak terbuka, kehormatannya tetap dijaga, aibnya tetap ditutupi, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hikmat, ahlan Pak Faidah. Walahu hurmah. Fawajaba hibzuhu, maka karena dia punya kehormatan dan kewajiban kita menjaga apa yang dihormati oleh Allah, maka wajib hibzuhu, kita menjaga anak yang dibuang tersebut, bitarbiyati, dengan pendidikan, maksudnya diurusin, dididik, wa islahi halihi, kemudian kita perbaiki keadaannya. Kita apa sih kalau bahasa yang kerennya itu apa, islahu hali, iya, perbaiki keadaan. Ada tuh bahasa yang lebih kerennya tuh, saya lupa. Ahlan Sazul Kifli. Fa wajib hifdhuhu bitarbiyati wa islahi halihi kal muttari, seperti orang muttar. Orang muttar itu orang yang terdesak. Orang yang terdesak, kita punya kewajiban menolong, kan gitu. Orang yang terdesak, terancam nyawanya, kebanjiran, kan begitu. Ini kalau kita enggak tolong, dia bakal mati. Itu kan muttar namanya. Maka kita punya kewajiban. Kalau kita tahu dan kita biarin, kitanya dosa tuh. Gitu. Ahlan wa sahlan Ustaz Surdi Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahdidul waqt. Oh, tahun lalu berarti masalah apa tuh? Salat tuh ya. Salat tahdid. Tahdidul waqti. Mudah-mudahan manfaat. Fa wa hadza aula. Dan ini lebih utama. Jadi kalau muttar itu wajib kita tolong, maka ini jauh lebih utama, begitu. Karena kesempatan hidupnya jauh lebih banyak dibanding muttar. Maka kesempatan hidup yang jauh lebih banyak dan lebih panjang itu kan lebih manfaatnya lebih banyak untuk diselamatkan. Sebagaimana juga ketentuan kaidah fikih gitu ya. Al-maslahatu 'alal ahya quddima 'alal amwat. Biasanya begitu tuh. Kemaslahatan yang kita bisa dapatkan atau kita bisa raih untuk dimanfaatkan orang hidup itu lebih baik dibanding manfaat untuk orang mati. Jadi orang mati ya mati udah. Tapi sedangkan orang hidup masih punya kesempatan lebih banyak, maka ketika ada tabrakan antara maslahat orang hidup dan orang mati, maka dahulukan kesempatan orang yang hidup lebih lama. Makanya atas dasar kaidah ini beberapa ulama membolehkan donor organ. Walaupun saya pribadi sih dari dulu nggak pernah setuju donor organ. Karena badan kita ini bukan punya kita. Karena kalau badan kita ini punya kita, begitu, itu kita meninggal jadi warisan buat anak-anak kita. Ternyata enggak kan, yang jadi warisan harta doang. Badan memang enggak. Begitu. Ada redaksi dari teks hadis, Allah dan Rasul melaknat orang yang bikin tato. Kan gitu. Salah satu sebabnya karena ini bukan badan kita. Ini maka itu bagi saya begitu ya, apapun alasannya donor organ tuh nggak boleh, tapi sebagian ulama kontemporer membolehkan itu. Jadi kemaslahatan atau kepentingan untuk menyelamatkan anak yang dibuang itu jauh lebih tinggi aula daripada sekedar orang yang lagi mutor tuh, lagi kesulitan, terancam nyawanya. Artinya kalau itu kita wajib selamatkan, maka ini juga wajib kita selamatkan dan lebih utama. Li'annal balik wa hadza aula. Kalau muttar itu kan apa namanya? Kalau ini kan lakit itu kan manbuz, itu anak yang dibuang tuh anak yang kecil. Li'annal baligha, dan karena yang namanya anak. Kenapa dibedain antara balig dengan sobi? Sobi kita selamatin tapi balig, kalau balig enggak. Li'annal baligha, karena anak yang balig rubbama, kemungkinan ihtala li nafsihi, dia bisa menipu untuk dirinya sendiri. Ihtala dia menipu, memanipulasi keadaan untuk mendapatkan kasih sayang yang semu begitu ya. Kenapa harus anak kecil? Karena anak kecil tidak punya kemungkinan untuk itu. Karena memang dia adalah orang yang sangat butuh terhadap perawatan dan juga perlindungan. Sedangkan orang balig dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Maka ketika anak yang balig tuh kita nemu di pinggir jalan, ihtala li nafsihi, bisa jadi dia memang sudah menyiapkan itu untuk menipu, untuk meraup keuntungan. Makanya kalau di jalanan sekarang anak gede itu razia, itu bukan ditolong. Kalau yang ditolongin anak-anak, kalau anak gede dirazia itu. Fa idzal taqaddam, kalau udah ketemu nih orang anak kecil yang dibuang, iltaqata man huwa ahlun lil hadanati, kalau kemudian ada iltaqat, udah kita mungut ini, man huwa ahlun lil hadanah, dan dia adalah orang yang memang layak untuk merawat anak tersebut, saqatul ithmu, maka gugur dosa untuk semuanya. Wa illa, tapi kalau enggak, ada itu anak yang dibuang, tapi enggak ada yang kita ngerawat, kita biarin aja. Maka asima, orang itu berdosa, dia adalah yang berdosa itu ahlun lil hadona, orang yang memang layak dan pantas dan bisa merawat begitu. Dia enggak mau, dia berdosa, dan kullu wa asa, dan seluruhnya bermaksiat itu seluruhnya, man alima bihi, siapa yang tahu, seluruh yang tahu bahwa di situ ada lakit min ahli tilkan nahiyah, dari komunitas tersebut, dari kampung tersebut. Nahiyah itu artinya kampung begitu. Walakullaha, dan nanti mereka nih, orang yang membiarkan lakit akan bertemu kepada Allah, bi'adha'ati nafsin, membawa dosa, idha'atu nafsin, menyia-nyiakan jiwa. Karena ada jiwa yang terlantar, dia enggak tolong. Idha'ati nafsin muhtaramatin, menyia-nyiakan jiwa yang dihormati, yang punya kehormatan di sisi Allah. Wah, makanya penting tuh ya. Makanya kita bersyukur nih kalau ada teman-teman yang rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan uang untuk nampung anak-anak jalanan itu. Walaupun sebenarnya anak jalanan itu tidak masuk dalam kategori lakit ya. Karena mereka masih punya bapak, masih punya kakek, masih ada yang cuman emang miskin aja begitu. Nah, tapi keberadaan mereka tuh membantu. Saya punya teman tuh dulu sekarang ganti yayasannya, namanya GI, Gemilang Indonesia gitu. Salah satu bentuk yang dikerjakan untuk menutupi operasional, mereka itu nerima baju-baju bekas dari siapapun, dan saya rajin tuh ngirimin baju bekas, nanti baju bekasnya dijual di depan kantor mereka. Nanti setelah dijual itu duitnya tuh buat operasional, karena gedungnya masih nyewa tuh. Gemilang Indonesia. Dari dulu namanya bukan Gemilang Indonesia, setelah berubah jadi yayasan. Nah, itu kita bersyukur tuh ada teman-teman kayak gitu. Jadi maksud saya pembagian tugas itu harus berjalan, dan penghormatan kita terhadap setiap orang yang punya tugas masing-masing itu juga harus ada dalam diri kita. Gitu, kita jangan merasa ngapain sih ngurusin anak orang nih? Lo kalau nggak bisa ya udah nggak usah, biarin orang lain yang ngurusin. Lo kagak usah ngomongin, tinggal bantuin kalau lo bisa. Kalau nggak udah diem. Ngapain sih bantuin anak orang, gue ngurusin anak di rejis aja udah biar. Kagak usah diomongin begitu. Gitu. Jadi itu kita bersyukur tuh ada orang-orang yang peduli kan begitu. Ya kayak kita lah di kampung nih ya, di setiap RT pasti ada warga yang kerjaannya tuh sibuk. Ya, sibuknya tuh ngasih info sini, jalanan sini bocor, di sini atapnya bocor gitu ya. Aktif gitu. Kita bersyukur ada orang-orang kayak gitu. Kan gitu. Mereka dengan sukarela mendedikasikan diri dan waktu untuk kemaslahatan komunitas. Dan itu kebaikan juga bagi mereka. Gitu. Jadi kalau kalau kita emang belum bisa sampai situ dan kita menganggap itu hanya hanya apa istilahnya daudu apa kebisingan apa dan seterusnya itu repot amat lu begitu. Nah, memang kerjaannya begitu. Udah ada pembagian tugas. Wa qawlu syekhi dan perkataan Syekh Abi Suja wa la yukiru illa fi yadi aminin dan itu tidak ditetapkan kecuali fi yadi amin. Wa la yukiru illa fi yadi amin dan itu tidak ditetapkan lakit kecuali di tangan orang yang amanah. Isyaratun, kalimat ini adalah isyarah ila syurutil multakiti, kepada syarat-syarat orang yang multakit. Jadi untuk dikatakan multakit ada syaratnya. Enggak setiap orang kalau nemu anak di jalanan, wah gua harus ngambil nih fardu kif, enggak. Jadi ada syaratnya. Ahaduha, yang pertama at-taklif, bahwa haruslah orang yang mukallaf. Mukallaf itu muslim balik. Itu tiga. Itu yang namanya taklif itu muslim, akil, balik. Maka falayasihul iltiqatu sobi, maka tidak sah kalau yang mungut itu sobi, sama-sama anak kecil. Itu sih bukan mungut, itu ngajak main. Tapi kalau ngajak main kan ketemu sama orang tuanya ditanya, tuh buat teman dari mana deh, itu teman ketemu. Wah, berarti bapaknya tuh jadi wajib ngambil tuh. Fala yasihu iltiqatu sobi, maka tidak sah kalau yang mungut itu adalah sobi, wal majnun, dan juga majnun. Majnun orang gila. Jadi yang namanya taklif itu tiga. Muslim, akil, balik. Muslim, akil, balik itu taklif. Maka kalau udah ketemu tiga ini, dia mukallaf. Waalaikumsalam Pak Rafi. Alhamdulillah Pak Syurdi Arafah. Mudah-mudahan manfaat. Wasani, yang kedua al-hurriyah. Al-hurriyah itu bebas. Bebas itu maksudnya merdeka. Kalau yang nemuin budak, ya kan yang namanya iltiqat itu, mungut itu kan amanah ibtidaan, watamallukan intihaan. Kan begitu. Tapi kalau dalam lakit, ini semuanya wilayah. Kalau barang temuan nih, barang pungut itu pertamanya amanah, diumumin, kemudian akhirnya pemiliki. Budak nggak bisa tuh, budak nggak bisa memiliki, maka budak nggak sah mungutnya. Kalau dia mungut, maka itu jadi harta sayidnya. Kalau anak yang lalakit, yang dipungut adalah anak yang dibuang, itu keseluruhannya adalah wilayah penguasaan terhadap apa namanya wali untuk jadi wali. Dan budak nggak bisa jadi wali, budak tidak punya wilayah. Makanya perempuan-perempuan yang lahir dalam keadaan merdeka, tapi bapaknya budak, ada apa enggak? Enggak ada. Ada apa enggak? Enggak ada kan ya. Al-hurriyah merdeka. Fala yaltakitul abdu, maka tidak sah yang namanya al-abdu itu mungut anak yang buang. Li'annal iltiqat, karena mungut anak yang dibuang wilayah itu adalah bagian daripada perwalian. Fa inna fa inil taqata, tapi kalau beneran itu dia mungut, karena mungkin dia punya rasa kasih sayang yang besar, untuzi aminhu, harus diambil itu anak dari dia, illa ayyadhana sayyidu, kecuali kalau dia udah izin sama sayyidnya, au yukiruhu fi yadihi, atau dia tetapkan itu anak fi yadihi, di tangannya sayyid. Jadi kalau udah diambil kemudian ketahuan ternyata dia budak, lepasin lagi gitu. Tapi kata budaknya, udah saya udah izin sama tuan saya. Oh, kalau udah izin boleh. Atau kenapa diambil, ente kan budak. Enggak, saya disuruh sama tuan saya. Jadi yukiruhu fi yadihi, dia menetapkan iltiqat ini kepada tuannya. Atsalis, jadi pertama mukallaf, kedua hurriyah, yang ketiga al-Islam. Islam sebenarnya enggak perlu disebutin karena udah taklif di atas. Tapi dibedain. Fala yaltaqitul kafiru, maka tidak bisa memungut anak yang hilang al kafir. Jadi kalau orang kafir mungut, ya itu ketentuannya bagi dia. Artinya dia tidak punya kewajiban. Yang punya kewajiban tuh kita nih muslim. Tentu di komunitas muslim. Di komunitas muslim. Ini kita tinggal di komunitas muslim. Kita jalan ke pinggir jalan, ada anak dibuang. Yang ngambil orang kafir. Maka satu kampung yang muslim itu belum terbebas dosanya. Kenapa? Karena yang terkena kewajiban mungut itu ya orang muslim. Maka kalau itu dikerjakan oleh orang kafir, orang muslim di situnya belum gugur kewajiban, maka dia harus ambil alih itu. Begitu. Fala yaltakitul kafiru sabiyal muslima. Maka tidak sah orang kafir mengut anak muslim, anak kecil muslim. Annal iltiqat, karena yang namanya mungut anak yang hilang itu wirayatun, adalah perwalian. Dan orang kafir kan gak bisa dapat perwalian. Kan gitu, orang tua yang muslim, anaknya nikah nih perempuan, gak bisa jadi wali. Karena perwalian gak bisa untuk orang non-muslim. Maka kalau seperti itu kan jatinya ke hakim gitu. Nah, yaltaqitu tiflal kafira. Iya, kalau mungutnya anak kecil kafir dia boleh gitu. Dia boleh. Tapi walil muslimi, dan bagi orang muslim boleh iltiqatul tifli al mahkumi bi kufrihi. Jadi orang kafir enggak bisa mungut orang anak kecil muslim, dia bisanya mungut anak kecil kafir gitu. Dan orang muslim itu boleh mungut apa namanya orang anak kecil yang al-mahkum bikufri. Jadi tidak dikatakan kafir karena sobi itu kan belum terkena beban syariat sebenarnya. Tapi al-mahkum dihukumi sebagai kafir karena min sulalatil kafir, karena mungkin dia dari keturunan orang kafir, kan begitu. Atau mungkin dia dilahir dari komunitas non-muslim, maka kita hukumi dia kafir. Tapi apakah dia kafir secara apa namanya emang betul-betul kafir kan belum bisa ditentuin, karena dia masih anak-anak kan gitu. Tapi umumnya anak-anak yang lahir dari keturunan kafir ya dia al-mahkum bi kufri li'annahu min ahli al-wilayati alaihi. Kenapa orang muslim boleh? Karena orang muslim lakit dengan adopsi beda. Nanti ada ketentuannya. Jadi kalau adopsi kan apa? Iya, salah satu maknanya bisa dikatakan adopsi. Tapi kecenderungan adopsi sekarang itu tabani, jadiin anak, dinisbatkan kepada anak, dan syariat itu kan tidak mengakomodasi itu. Anak tetap dinisbatkan kepada orang tuanya. Itu multakid, enggak bisa dinisbatkan kepada dia itu multakid. Walaupun dia ngerawat aja, dia ngerawat sebagai kewajiban. Tapi tidak bisa menisbatkan si anak itu kepada nama dia. Salah satu makna adopsi iya. Tapi kalau adopsi dalam arti mengangkat jadi anak yang biasa terjadi. Bahkan di kakak. Orang kita itu kan sampai di kakak satu keluarga itu. Bahkan aktenya itu atas nama yang mungut itu. Dan itu tidak kita akomodasi gitu. Pengakomodasian syariat bahwa kita wajib menjaga, merawat makhluk hamba Allah yang memang punya kehormatan. Dan kita kewajiban punya itu. Tapi untuk di at-tabani, nah itu yang jadi, ya enggak bisa. Na'am, li'annahu min ahlil wilayati alaihi, karena orang muslim adalah wilayah, punya perwalian atas anak kecil yang dihukumi sebagai kafir. Ar-rabi al-adalah, yang keempatnya al-adalah. Adalah itu lawannya fasik. Falaysa lil fasikil iltiqad, maka tidak bisa orang fasik untuk mungut. Sebagaimana sama fasik juga enggak bisa tulukotoh. Fasik itu orang yang secara zahir terlihat melakukan dosa besar. Itu namanya al-fasik. Walau iltaqoto, kalau kemudian sengaja itu fasik ngambil, untuzi aminhu, maka harus diambil itu anak dari dia. Li'annahu la yu'man ayyastariqahu, karena dia tidak terpercaya. La yu'manu ayyastariqahu au la yu'man. Iya, la yu'man. Dia tidak bisa dikatakan terpercaya ayyastariqahu untuk nanti mengambil sesuatu dari apa yang dipunya oleh si al-laqin. Al-khamis, yang kelima, arusdu, yaitu cerdas. Cerdas itu, arusdu itu sebenarnya bukan cerdas ya. Arusdu itu, Indonesianya apa ya? Karena lawannya itu, al-mubadzirul mahjuru alaihi la yukiru fi yadihi. Fal-mubadzir, orang yang mubadzir. Dan itu definisi safi kan. Arus itu lawan daripada safi. Safi. Safi itu al-mubadziru limalihi fi ghairi maslahatin. Orang yang membadzirkan hartanya untuk maslahat yang sia-sia. Dan yang namanya safih, kalau kita pakai definisi Imam Taqiyuddin Al-Isni, zaman sekarang tuh banyak orang kaya yang safih. Orang kaya tapi pelo. Orang kaya oon. Orang kaya bego. Gitu. Duitnya dihambur-hamburin. Dan untuk bukan kemaslahatan. Itu kan standarnya. Itu dia adalah safih. Yang safi itu kata ulama fikih wa mahjur, dia dimahjur, dicekal oleh pengadilan untuk bertransaksi dengan hartanya karena dia mubazir. Nah, itu lawannya Rashid, dia enggak boleh orang yang kayak gini nih, enggak boleh mungut begitu. Enggak boleh li anna li la yuqirru fi yadihi, tidak bisa itu tetap al mul apa namanya lakit di tangan di kuasa dia. Karena dia mubazir. Takutnya bukan cuma duit dia yang ditabzir, nah ini duit anak yang dia pegang juga dihambur-hamburin. Wala yushtaratu fil iltiqati adh-dhukuratu bila khilaf. Dan tidak disyaratkan yang namanya iltiqat, mungut anak yang hilang, adh-dhukuratu bila khilaf, yaitu harus laki-laki tanpa perdebatan. Ya, dulu kita nyebutnya cerdas finansial kan, safih itu. Cerdas finansial. Ikonnya safir senduk. Safir senduk dulu tuh ya. So, sekarang udah banyak pakar finansial sekarang. Safir senduk udah lumayan ketutup. Dulu saya kenalnya safir senduk doang. Tuh, kalau gitu ketahuan ya. Berarti umur saya emang lumayan tua. Kenalnya safir senduk. Wala yushtaratu fil tiqati adh-dhukuratu bila khilaf, tidak disyaratkan yang namanya iltiqat itu harus laki-laki bila khilaf tanpa perdebatan. Jadi perempuan juga boleh. Walal ghani, dan juga tidak harus orang kaya, ala sahih menurut pendapat yang sahih. Nah, gitu kan. Masalahnya kalau adopsi dan adopsi itu diarahkan ke pengadilan untuk ditetapkan, itu kan ada tuh. Itu kan pengadilan mensyaratkan bahwa si pemungut ini harus secara finansial adalah orang yang mumpuni untuk bisa merawat. Kan gitu. Ya walaupun ada si kong kali kong, bisa jadi tahu-tahu aktunya jadi, kakaknya jadi. Tapi kan kalau jalur resminya itu pakai pengadilan tuh. Nih saya nemu anak di sini gini gini gini gini gini. Kan begitu. Ah, tapi kan Indonesia bil mulus bil fulus mulus. Walal gina ini maksudnya gina, dan tidak harus kaya, ala sahih menurut pendapat yang sahih. Li'annahu la talzamuhu nafaqatuhu, karena dia tidak wajib untuk memberi nafkah. Jadi yang namanya iltiqat, mungut itu enggak wajib nafkah. Nanti yang ngapain siapa? Hakim itu nanti. Baitul mal, nanti dia ditunjuk oleh pengadilan, ditetapkan bahwa dia jadi qayyim, jadi wasi. Ketika jadi koyen, jadi wasi, dapat dia tunjangan. Tunjangan apa? Tunjangan laki untuk merawat itu. Jadi tidak disyaratkan dia laki-laki, tidak disyaratkan dia orang kaya, karena dia tidak kewajiban untuk menafkahi. Dia kewajibannya mungut doang. Setelah mungut kan nanti dia rawat itu sesuai dengan apa namanya, dilaporin kan gitu ke pengadilan. Atau juga mendapat perhatian dari orang-orang kaya yang sekitar begitu. Li'annahu la talzamuhu nafaqatuhu, karena dia tidak wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut. Naam yajib alaihi, betul, memang enggak wajib nafkah, tapi ya wajib bagi dia ri'ayatuhu, begitu, ri'ayatuhu merawatnya, bima yahfazuhu, dengan sesuatu yang yahfaz, yang dia punya. Dia punyanya cuma rumah gubuk di apa pakai kan gitu. Dia punyanya duit 500 buat keluarga, 200.000 buat ngerawat anak. Jadi dia wajib riayah bima yahfazuhu, dengan sesuatu yang memang dia punya. Wallahu alam. Fa in wajada ma'ahu malun, kalau kemudian nanti kata Syekh Abi Syuja, ketika mungut anak dan anaknya punya harta, bawa harta, anfaqal hakimu alaihi minhu. Maka hakim tuh yang dilaporin bahwa ada anak mungut, itu menafkahi anak tersebut minhu, dari harta anak sendiri, hartanya anak sendiri yang dia bawa gitu. Wa in lam yujad ma'humal, tapi kalau dia enggak bawa harta itu anak, fa nafaqatuhu fi baitil mal, maka nafkahnya dari baitul mal. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut besok ya. Jadi kita lanjutkan hari, mungkin hari Senin atau hari Selasa ya. Jadi besok Kamis itu kita libur, sayanya libur karena ada urusan. sejak malam nih kita punya urusan sama orang tua. Nah, harusnya kita pulang nih. Jadi kami besok Kamis kita kemungkinan libur, Jumat juga kemungkinan libur, Sabtu Minggu libur, ya mungkin mulai-mulai lagi kita Senin atau hari Selasa begitu. Mudah-mudahan urusannya cepat selesai nih gitu. Kita semalam tidur kurang nih, mikirin ini. Ya mudah-mudahan urusan cepat selesai, kita bisa ngaji lagi, saya juga bisa ngajar lagi. Saya mohon doanya di para teman-teman, mudah-mudahan urusan kami dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dibimbing. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dari bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Termasuk teman-teman sarjana muslim, saya berharap ada koreksi dari teman-teman sarjana muslim jika memang menemukan ada kesalahan. Adzallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.